بسم الله الرحمن الرحيم ونقه من الخطايا نظيف تجس مغنى برسيك انتوان هو ميت من الذنوب سكين بيرن بيرن دوسا وَطَهِّرْهُ مِنْهَا لَنْ مُغَا نُّجِي أَكَنْ تُوَنْ هُوِيْنْ مَيِّتْ سَكِنْ ذُنُوبْ كَمَا نَقَلْتَ فَالْبَلَ بِعَضَ مِنَ الدَّنَاسِ وَطَهَرْتَ تَجَسَ مُغَا نُّجِي أَكَنْ تُوَنْ كَمَا نَقَلْتَ وَطَهَرْتَ itu tohar dan damatan kalawan suci kang sampurna motanan biha kang den temen-temen opo biha kalawan toharahnyaan fa'inna dan zifatha bilabiyat magasaduhun inga berziakan dadat kang putih minar wasakhi saking daki atawa saking kokotor yata juiku butuh yata zif ilal inayati maring nemen-nemen inga bersihan baju putih tina kokotor kudu digiles kudu dikocok-kocok tepadu asal celombai kudu gitu diri kasrikas tahiyah kasarwa mudah-mudahan cikang jeng nabi ya mait dibersihkan tina dosa kalawan pembersihan nu sempurna nu dinyakin bersihanana kebersihanan masya Allah wakihi fitnatal kubri ayifazu tegesa buka ngarak satuan huing mait min mihnatis soal saking kidu kahinaan soal pertakonan pihi ing dalam kobri wa adzabihi lan siksa gebur kadogdi kaya gencetan kubur wa zul wa zulmati lan pepeteng kubur insyaallah dikubur deh ayah poek ku akal orang ke kaharti poek ke boro-boro di jero kubur tuh di jero kamar ke poek kemudian ayah gencetan kubur digencet deh lain di sisi ke sisi tapi di suku ke hulu ya Allah ya Rabb itulah nusuk dipakai keinget-inget baik Gusayidina Umar saya gencetan kubur syahidana wa goibana iman hadoro tegese wong kang hadir yang manal janazah daing janazah wa man goba analan wong kang gaib yang mananazah king janazah woi gorodulan utawi kang dan seja almubala gotu iku ngabanget ket idu'a iwa tamimi fihing dalam ngadu'a lan nyurambahing dalam du'a sogirina wa kabirina ya sogiru asyab tau ya sogir daiku asyabu ka sabkang nom kidu wal kabir asyikh lanudawi kabir daiku asyikh waki aki wadwaul lusogir bil magfirah lan udawi ngadoa gade wong cilik kalawan magfirah iku li robbi darajati kana den angkat sakehe darajahe sogir liana hu kana zaduhune ya sogir mah qobla taklipi ing dalam sadurunge taklip iku la zambalah wara dosa iku mawujud gaduh sogir nyaritakeun hampura ka sogir pandai sogir macan boga dosa edada maksudna untuk pengangkatan darajat lantaran budak leutik macan boga dosa urang ya dosa maduh masya Allah geus pabeulit ku dosa hirup di akhir zaman manggis sagilek-sagilek na dosa baik kurang-kurang na orang bisa introspeksi matu wallahu alam ya matu baheula mah ngeunaheun ngeunaheun teh ngeunaheun sepi tina dosa lantaran hayu baheula mah atuh sapira hirup teh ka sawah ka imah paling jago teh neuleu tumbung kebo paling jago etang guys. Atuh ayo kuari pan si Mba atuh di dele. Aduh. Bae lama kebo kuari Mba. Yeuh Gusti Allah nararese. Haju urang resep deui. Eta doang masalahna mah resep deui ya Allah ya kan. Mun resep ona resep. Tah ngaleungitkeun resep urang deuleu nu kitu hese jasa kudu perang teteh nu mentek perang di medan laga mah gampang lantaran aya waktuna sakeudeung sapoe dua poe perang baheula mah di medan laga teh ngandelkeun kekuatan jeung kagagahan. Aiku hari mapan sepanjang masa tu komono imahna di sisi jalan mah ajura darame di pakotaan. Masya Allah sepanjang masa orang perang jeng nafsu entek mun bisa gede ganjaran namun tu bisa mending nyilip nyilip jual teteh didinya lah orang pindah baik ke lembur jasa tugan doya di lembur mah tadinya dinya imah letik lantaran mahal jadi bisa dua tingkat ngegedean teman nafsu atuh tapi lain gitu maksudnya neangan deket ke masjid imah tegas ke kolot naken mah kadanan ku sholat bayat atuh itikaf itikaf di masjid kadanan ku itikaf mah atuh berjamaah berjamaah ke masjid kadanan ku unggal waktu mas pagrib magrib batu berjamaah di masjid ente jenah tu neleken neleken nu berjamaah tuh sugan deh nyana ta neleken doang ge ente jenah neleken nu berjamaah tu neleken neleken lawang masjid atuh tuh ay deket masjid mah insyaallah teh coba diamankeun awak urang ja bakal paeh pan awak urang nusugih bae paeh kumaha urang nu susah atuh dokter bae boga obat paeh atuh komo atuh mah teu mantri-mantri acak teh diinget-inget coba ku urang paeh teh masyaallah masyaallah maksudna ai paeh nama geus pasti tapi urang supaya maot eta dihampura dosa ulah gede teu inget tawa maot dosana kudu diaman genti kuat cik ulama inges karolot manges ulah sok dula dele ka awewe sabelah bayan dele na ngintip tawa ngarara tu ese jose bantawa faitahu minna fatawa fahu anil ima alal iman ayman amatahu gezong gang wis ngamatikeun tuan wing man famit sumaga matikeun tuan wing man alal iman ingat dasa iman alladzi huwa tasdiqu bil qalbi Kangudawiya iman daiku, kangudawiya huwa ya iman daiku ngabenerken kalawan ati. La tahrimna ajroh wa ya ajroh sabri alal musibah. Tegese ganjaran sabar ingatese musibah. Wa ajroh diambi maunati hilan ganjaran netepi galawan ngurus mayit. Al mumin wa akul mumin magal dayonggang mumin ikudure wonggang mumin. Musibatu ahadihimate musibatun lilakhot. Kami musibah salah sewijina aku mumin lan aku lan mumin iku musibah kadue kang wawani. Kanjeng Nabi nyaritakeun bahwa al mumin lil mumin gal bunyan. Ya sudu ba'duhu ba'dan mumin jeung mumin teh percis okos bangunan baik satu sama lain nu hiji jeung nu hiji saling mendukung. Moal bisa nangtung eta tihang lamun eueuh pangrari. Moal bisa nangtung rapih lamun teu ditimbang heula eta pondasina. Haju pangrari ge moal bisa beres deui lamun teu ditendeunan kuda-kuda. Kuda-kuda ge lamun teu dikasoan mah moal beres, kaso ge moal bisa muntereng. Pasang ku urang kabeh taya-taya hiji jeung nu hiji saling menguatkan yasuddu ba'dhu ba'dhan. Itulah al mukmin lil mukmin kal bunyan. Kangjeng Nabi nyaritakeun mukmin jeung mukmin eta adalah lir teu beda jeung bangunan. Geus anu layak dijadikeun pondasi jadi pondasi, nu layak dijadikeun tihang-tihang, nu layak dijadikeun panglari-panglari. Nulayak dijadikan kuda-kuda kuda-kuda, nulayak dijadikan kaso jadi kaso, nulayak dijadikan reng jadi reng, nulayak dijadikan jendela jendela, nulayak dijadikan naon karena nuna beng beri huna pun kenteng teh dan naon karena lisbang lisbang lisbang mau gunaan lisbang mau gunaan pamantes doang tomah tu ente di lisbangan kayak imam matu aja bagus beres bagus sudah pamantes. Tak orang sugan be jadi lisbang atuh. Wah guna. Tapi panggilan nak ada lisbang. Eta kos kitu tah. Lisbang na dicat panggilan nak ada lisbang gede panggilan nak ada lisbang letik panggilan nak ada guna mana? Hei kaso matu guna gede reng gitu kene. Ngan ulah be nu ukuran jadi kaso dijadikan tihang. Eta bahaya eta kos kitu. Puguh Picasso yang dijadikan tiang merempeyak sia. Ulah teh tah kos kitu. Jadikan panglari ulah sok dijadikan kuda-kuda tama sapira panglari tamalah jang nyambungkeun antara kuda-kuda jeung kuda-kuda. Geus sok dijadikan kuda-kuda manu handel kayu lagi teu menang sambarangan gitu keneh dijadikan tiang. Urang kudu sadar, oh aing mangan syukur jadi reng doang, jadi reng bae atuh. Ulah sok aja haji yang jadi tihang. Teta kos kitu. Ya, teta lah urang sadar kos kitu mah. Ji, pan aing teu dionang ieu ku tatangga. Cenah tatangga ngariung, pan aing teu diondang. Ih, tapi tatangga ku blon-blon teh. Sia tatangga hirup blon. Pan aing ustad. Enggak ustad geun sorangan. Kada lain ustad enggak ustad geun sorangan. Oh, horeng teu dianggap tihang ku tatangga. Nyana mah horeng eta ngan sakadar jadi kaso. Kudu sadar atuh, geus pitihangeun mah tihang, pipangrarieun pangrari, pikuda-kudaeun kuda-kuda. Atuh pilis bangun ge lisbang. Lisbang mah lamun rusak tiok geugeuraan diganti. Sebab teu ngabahayakeun lisbang malah mah didudut haju dibeuleum. Lisbang eta geus kitu. Beda jeung kuda-kuda. Aduh rusak saeutik geus diperhatikeun waduh bahaya ye ngagedean ngarempeyek ye. Tah geus dideuleu-deuleu wae kudu bogana geugeuraan geugeuraan. Tuh coba ge lisbang diantep geus nyengkleh antep geun habek. Geus kahujanan kaanginan. Aya nu maling geus dua bodot teh lisbang ye. Nah ieu geus sarua. Jadi kulantaran gitu mukmin jeung mukmin teh dulur, al mukmin akhul mukmin geus atuh tatangga ka musibatan, ka maotan dulur ka musibatan, ka maotan teh kawau urang gak musibatan gak mawatan eta kudu dianggap musibah diri batur nu kamawatan seakan urang ge ilu merasa kamawatan deui batur cerik urang milu deui cerik sarua bae cerik batin untuk kudu aja cerik kabehan di dinya bos cerik dinya keluarga urang ge cerik pensia urang cerik berjamaah bae aing mah berjamaah cerik ulah biasa bae urang malah teu bagus cerik teh walad billana ba'da wa ila tajala minal dhalin al murharibin geus moga aja anda dagen duana izun sadaya saking honggang sasar gabe turgang mengkol gabe antarikil haki saking dadalan bener ba'da mautihi dalam sausena maute mayit sabitna alal iman dan moga netepkan duana izun sadaya alal iman ingatasa iman fikul hadis utawi gilai gubiki hadis fikul hadis wallahu alam bisawab.